Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tardha. Walakal hamdu ba'da ar-ridha, walakal hamdu idza radit. Allahumma salli wa sallim wa karrim 'ala 'abdikal mukhtar al-hadi min dhulmatil hayat wa bihari syirki allati talatamat amwajuha wa ishtaddat a'asiruha fala nasir li hadhihi al-makhatir illa irsyadatuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma tahhir qulubana 'anil nifaq. Allahumma saffi qulubana kama saffaita quluba awliya'ik. Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlisi ijma'na ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi hadhihi al-lailatil mubarakati dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la 'ayban illa satarta wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin amma ba'd. Hadirin hadirat, para alim ulama, para asatid, wabil khusus tokoh masyarakat desa Banjar Lor, Kiai Haji Uzair, Kiai Mustafa, Ustaz Salahuddin, kemudian hadir di tengah-tengah kita Ustaz Amr, pengasuh pondok pesantren Al Khairiyah, pondok tahfidz yang ada di Cibimbing, para alim ulama, para asatid, para pejabat pemerintah, wabil khusus yang kami muliakan Bapak Kepala Desa Insinyur Wahyudin, yang mana pada malam hari ini bisa hadir bersama kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada beliau sehingga bisa hadir di majelis kita di Masjid Syuhada ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan taufik Allah dan pertolongan Allah, di malam hari ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari sekelumit tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita hadir di tempat yang mulia ini tak lain adalah untuk mengenal dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Isra Mi'raj adalah bagian daripada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah yang tidak boleh dilupakan, sejarah yang harus dipelajari oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin umat, semakin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mempelajari kehidupan Nabi Muhammad, maka semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita mempelajari sedikit sekelumit tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang berupa Isra Mi'raj, Mauludin Nabi, ataupun acara-acara yang lainnya. Memang ada sekelompok, segelintir orang yang selalu membid'ahkan kegiatan-kegiatan seperti Isra Mi'raj, seperti Maulidun Nabi, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Sungguh mereka itu tidak faham tentang apa, tentang kegiatan yang kita adakan pada malam hari ini. Kita tidak melakukan bid'ah, kita hanya apa? Hanya mempelajari sedikit tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun namanya. Kalau mereka umpamanya tidak mau memberi nama, yaitu acara atau dengan nama lain terserah. Peringatan, kalau tidak mau nama peringatan dengan nama lain terserah. Yang penting apa? Yang penting kita datang ke sini tak lain adalah untuk mendekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyambungkan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita di bulan Rajab, bulan yang agung, yang mulia, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh seseorang berbuat kebaikan di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan 10 kali lipat, bukan 100, bahkan beribu-ribu lipat pahala yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah yang berbuat kebaikan di bulan Rajab, yang diharamkan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa puasa di bulan Rajab ini, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa beliau itu kalau di bulan Rajab yasumu hatta naqula annahu la yuftir wa yuftiru hatta naqula annahu la yasum. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Rajab beliau itu selalu berpuasa sehingga kita mengatakan tidak pernah Rasulullah itu berbuka, tidak pernah Rasulullah tidak berpuasa di bulan Rajab. Di bulan Rajab yang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuftiru, tidak berpuasa, tidak banyak berpuasa, sehingga kita mengatakan Rasulullah tidak pernah berpuasa. Maksudnya apa? Kadang Rasulullah di bulan Rajab puasa penuh, kadang di bulan Rajab berpuasa tidak penuh, tapi intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa di bulan Rajab. Dan dari sisi lain bahwa bulan Rajab adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau bersabda, afdhalu siyami ba'da Ramadan siyamu syahril Muharram. Bahwa puasa yang paling mulia, yang paling agung setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, bulan Rajab adalah di antara bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperingati Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak cukup satu malam, dua malam, karena perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'raj sangat panjang sekali. Di situ banyak hikmah-hikmah. Akan tetapi pada malam hari ini kita akan singgung sedikit sekelumit tentang sejarah Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad, subhanalladzi asra bi'abdihi, dengan hambanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bi'abdihi, dengan hambanya. Maksudnya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad itu dengan jasad dan ruhnya, bukan dalam keadaan mimpi. Memang secara logika, secara masuk akal, tidak masuk akal. Akan tetapi menurut Allah sesuatu yang tidak masuk akal, tapi menurut Allah itu sesuatu yang mudah. Menurut manusia tidak masuk akal, akan tetapi menurut Allah itu mudah. Menurut Allah itu sesuatu yang gampang. Makanya ini adalah bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya lailan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa lailan, yaitu menggunakan isim nakira, sebagian dari malam, bukan satu malam penuh, bukan. Hanya sebentar saja Allah memperjalankan Nabi Muhammad minal masjidil harami, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Para ulama mengatakan, kalau kita ingin berziarah, kalau kita ingin rekreasi yang bagus, sebagaimana apa? Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu, yang diberkahi oleh Allah. Nah ini, jadi kalau kita rekreasi yang baik, tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang bu, pak, zaman sekarang ada orang melakukan umroh, setelah umroh kemana? Ke Amerika. Nah ini kan gimana? Setelah umroh bertobat kepada Allah, beribadah kepada Allah, setelah itu apa? Rekreasi ke Amerika. Ini pahalanya hilang. Ada orang ditanya mau kemana? Mau ke kebun binatang. Ini mau menyamakan rupa ini. Nah ini. Jadi kalau rekreasi, kalau ziarah, ziarah yang baik, yang apa? Yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Nah, perjalanan dari masjidil haram ila masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allati barakna hawlahu. Yang mana Allah memberikan keberkahan di masjidil aqsa. Allah memberikan keberkahan sebab di situ para nabi-nabi Allah tinggal, di situ para nabi-nabi Allah wafat, dikuburkan di masjidil aqsa. Tempat yang mulia, tempat yang agung, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sekarang diinjak-injak oleh orang kafir. Diinjak-injak oleh orang Israel. Kita diam. Kita diam seribu kata. Tidak ada satupun di antara kita ada greget untuk membela Masjidil Aqsa. Membela masyarakat Palestina. Di mana iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dibunuh, mereka diinjak-injak, mereka dizalimi. Tapi umat Islam diam, negara-negara Arab diam. Jadi kalau umat Islam itu kalau kita lihat jumlahnya banyak miliaran. Bukan 1 miliar, berapa miliar umat Islam itu. Akan tetapi apa? Akan tetapi di saat melihat Aqsa diinjak-injak, melihat Aqsa dizalimi, tidak dihargai lagi. Tapi mereka diam, kita diam, negara Arab diam, negara Muslim diam. Di mana kita? Jadi umat Islam jumlahnya banyak, seperti apa? Seperti tidak ada harganya. Seperti apa? Seperti bui. Jadi kalau kita di lautan ada ombak, kemudian ada bui. Ini kelihatannya besar tapi keropos. Itu adalah umat Islam. Kita jangan berbicara tentang ayo kita jihad datang ke Palestina. Tidak. Tapi kita perbaiki dari diri kita. Dari kehidupan kita. Dari kepribadian kita. Di rumah kita bagaimana. Anak kita bagaimana. Istri kita bagaimana. Suami kita bagaimana. Sebelum kita berbicara tentang pembelaan Palestina. Pembelaan kepada orang-orang Palestina. Berbicara dulu tentang diri kita. Sejauh mana kehidupan kita? Sejauh mana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bicara kemana-mana tentang Palestina. Tapi apa? Tapi keluarganya berantakan. Sholat aja gak sholat. Nah ini. Maka membangun umat dari diri kita sendiri dulu. Dari anak kita dulu. Dari suami kita. Dari istri kita. Masyarakat yang kecil. Kalau semuanya sudah terbangun, masyarakat yang kecil ini semuanya baik, bagus, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan apa? Setelah itu kita bicara tentang Palestina, Islam akan kuat, Islam akan maju. Tapi kalau orangnya saja jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orangnya saja tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ada makna perjuangan? Ini yang harus kita pahami. Jadi acara Isra Mi'raj Maulidun Nabi itu tak lain adalah apa? Mengenalkan kita tentang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita kenal dengan perjuangan Nabi Muhammad sementara kita tidak pernah membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu. Yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa. Ini makna Isra. Makna Isra perjalanan Nabi dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Kemudian ada mi'raj. Mi'rajun Nabi. Yang mana tidak diterangkan di dalam ayat Al-Quranul Karim. Akan tetapi diterangkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari tentang Mi'rajun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang harus kita pahami di sini, Nabi Muhammad itu sebelum diisra mi'rajkan, itu dimampirkan dulu ke sumur Zamzam. Untuk apa? Untuk dibelah dadanya, kemudian dibersihkan hatinya. Ini ada makna. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa Nabi Muhammad ini akan bertemu dengan Allah. Nabi Muhammad ini akan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, akan berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dibutuhkan hati yang bersih, bukan berarti hati Nabi Muhammad kotor, tidak. Hati yang bersih kemudian dibersihkan kembali. Sebab apa? Sebab akan berjumpa, akan berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting di dalam hati yang bersih ini. Kalau orang hatinya kotor akan memandang orang dengan pandangan jelek. Tapi kalau hatinya bersih akan memandang orang dengan pandangan baik, dengan pandangan baik. Makanya perlu bersih hati ini. Sebab apa? Sebab kedengkian, kebencian itu dari mana? Berangkat dari hati yang kotor. Banyak orang percaya tentang kemuliaan agama Islam. Banyak orang percaya tentang kemuliaan agama Nabi Muhammad. Banyak orang tahu tentang Nabi Muhammad, akan tetapi tidak ada cinta di dalam hatinya. Kenapa? Karena tidak menyambungkan diri mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering saya katakan Abu Jahal. Abu Jahal adalah orang yang paling alim, orang yang pintar, banyak hafal ayat-ayat Al-Qur'an, banyak hafal hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan percaya dengan kejadian-kejadian Isra Mi'raj. Maka di saat setelah selesai Isra Mi'raj, Abu Jahal berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bercerita tentang Isra Mi'raj. Apakah Abu Jahal tidak percaya? Percaya. Tapi kenapa mendustakan adanya Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena dengki di dalam hatinya. Karena ada hasud di dalam hati, Abu Jahal. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Bahkan diceritakan di dalam sejarah bahwa Abu Jahal ini kalau berjalan sama teman-temannya itu mempercayai Nabi Muhammad, berbicara tentang Nabi Muhammad, berbicara tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Makanya Utbah berkata, wahai Abu Jahal, kenapa kamu tidak mengikuti agama Nabi Muhammad? Kenapa kamu tidak mempercayai agama Muhammad? Apa jawaban Abu Jahal? Aku percaya dengan Muhammad. Saya tahu Muhammad itu seorang nabi, saya tahu. Nabi, saya tahu Muhammad itu orang yang dapat dipercaya, saya tahu Muhammad itu adalah orang yang mulia, yang agung, tidak pernah berdusta, dan dia diangkat menjadi nabi. Saya tahu itu. Lalu Utbah berkata, wahai Abu Jahal, tapi kenapa kamu tidak beriman dengan Muhammad? Kenapa kamu tidak menjadi bagian umat Muhammad, bagian dari sahabat Muhammad? Bahkan kamu memusuhi Muhammad. Bahkan kamu berusaha untuk membunuh Muhammad. Apa jawaban Abu Jahal, wahai Utbah? Kalau aku mengikuti Muhammad, kalau aku membenarkan Muhammad, kalau aku jadi pengikut Muhammad, siapa yang memiliki Mekah ini? Siapa yang menjadi tokoh Mekah ini? Sudah barang tentu kalau aku mengikuti Muhammad, maka orang-orang tidak akan datang lagi kepadaku. Orang-orang akan datang kepada Muhammad. Orang-orang akan menghormati Muhammad. Orang-orang akan menghargai Muhammad. Yang asalnya mereka datang kepadaku, mereka menghargai aku. Tapi setelah aku percaya dengan kenabian Muhammad, tapi setelah aku jadi pengikut Muhammad, mereka tidak akan menghormati aku. Kedengkian. Adanya hasud. Jadi tidak rela kalau apa? Kalau tetangganya bahagia, tidak rela. Orang lain jadi sukses, tidak rela. Itu apa? Abu Abu Jahal. Jadi kalau ada orang melihat tetangganya bahagia kemudian tidak, dia tidak senang, ini Abu Jahal. Nah ini. Kalau ada orang melihat orang lain bahagia kemudian dia dengki, termasuk Abu Jahal. Kalau ada ustaz lihat ustaz lain maju di dalam dunia dakwah, lihat pondoknya temannya maju di dalam dakwah kemudian dengki, itu adalah ustaz Abu Jahal. Kenapa? Karena hatinya kotor. Nah ini. Maka Nabi Muhammad sebelum di Isra Mi'rajkan apa? Dimampirkan dulu ke sumur Zamzam untuk dibersihkan hati yang sudah bersih. Sebab apa? Sebab akan menerima kebaikan-kebaikan dari Allah, akan menerima asrar, rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Makanya di saat Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril menaiki kendaraan yang namanya Buraq. Buraq itu kendaraan yang sangat mulia, yang mana Buraq ini melangkah sesuai dengan pandangan mata. Tapi ingat, karena kecintaan Buraq dengan Nabi Muhammad, di saat Nabi Muhammad ada di dekat Buraq ini banyak bergerak, banyak bersuara, maka malaikat Jibril berkata, wahai Buraq, kenapa kamu banyak bersuara? Apakah kamu tidak malu dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala? Maka seketika itu Buraq diam. Kemudian dinaiki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah berpisah dengan Nabi Muhammad, Buraq ini meneteskan air mata. Kenapa? Karena rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binatang Buraq saja rindu dengan Nabi Muhammad. Binatang Buraq saja tidak mau berpisah dengan Nabi Muhammad. Bagaimana kita ini termasuk umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Sungguh kita lebih dari Buraq. Buraq adalah makhluk Allah, tapi makhluk Allah yang tidak semulia seperti kita, yaitu umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Buraq aja menangis rindu dengan Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita? Akhirnya apa? Buraq bersama Nabi Muhammad, bersama malaikat Jibril, untuk apa? Untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dari langit pertama, langit kedua. Kemudian di situ berjumpa dengan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Nabi Musa. Kemudian di situ apa? Sampai di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah tempat yang mana di situ malaikat-malaikat Allah itu masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak kembali lagi, setiap harinya kurang lebih 70 ribu malaikat. Jadi setiap hari 70 ribu malaikat masuk ke tempat Baitul Ma'mur dan tidak kembali. Coba mulai dulu sampai sekarang berapa miliar. Jumlah malaikat itu banyak. Ada malaikat di langit, ada malaikat di bumi, jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Akan tetapi kenapa kita tidak bisa melihat malaikat-malaikat Allah yang bergentayangan, yang ada di langit, yang ada di bumi? Kenapa? Karena ada penghalang di dalam hati kita. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau aku duduk denganmu, aku takut kepada Allah, aku rindu dengan Allah, aku cinta kepadamu ya Rasulullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau aku jauh darimu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seandainya kamu jauh dariku seperti kamu dekat denganku, takut kepada Allah, rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepadaku, maka kamu akan melihat malaikat berkentayangan di langit dan malaikat bertaburan di muka bumi ini. Artinya apa? Artinya hamba-hamba Allah yang hatinya tidak ada penghalang bisa melihat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril sampai di Baitul Ma'mur. Kemudian setelah sampai di Baitul Ma'mur, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, di sini sudah saya selesai. Di sini saya tidak, ini adalah paling akhir. Dan setelah itu adalah tugasmu, wahai Muhammad. Setelah itu kau menghadap Allah Subhanahu subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun makhluk Allah yang mampu wahai Muhammad kecuali engkau. Makanya apa? Makanya sebelum di Isra Mi'rajkan, hatinya dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak mungkin orang itu berbuat kebaikan kalau hatinya kotor. Tidak mungkin orang itu diberi hidayah oleh Allah kalau hatinya masih kotor. Tidak mungkin orang itu bisa takut kepada Allah kalau hatinya kotor. Sebab apa? Sebab dia tidak akan menerima petunjuk Allah. Dia tidak akan menerima kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beda kalau orang hatinya kotor dengan hatinya bersih, beda. Jadi kalau orang itu hatinya kotor, memandang orang dengan pandangan apa? Pandangan suudzon, buruk sangka terus. Tapi kalau hatinya bersih, pandangannya adalah pandangan dengan apa? Berbaik sangka. Coba seperti Nabi Muhammad. Ini yang diceritakan oleh ahli sirah sejarah. Dan guru-guru kami kalau berbicara tentang Isra Mi'raj pasti menceritakan tentang Abu Jahal dalam hal ini. Jadi Abu Jahal itu kalau berjumpa dengan Nabi Muhammad pasti suudzon, buruk sangka. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad, kalau Abu Jahal datang, apa? Berbaik sangka. Padahal tahu Abu Jahal sering menyakiti Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak berburuk sangka, selalu berbaik sangka. Ini mungkin Abu Jahal ini mau taubat ini. Ini Abu Jahal mau masuk Islam. Itu adalah pemikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berbeda dengan Abu Jahal, ini Muhammad ini ada sesuatu yang lain ini. Ini Muhammad ada ingin melakukan sesuatu, ada tujuan tertentu ini. Nah ini pemikirannya Abu Jahal selalu buruk sangka. Makanya kalau ada orang selalu buruk sangka berarti dia Abu Jahal. Kalau ada orang berbaik sangka berarti apa? Berarti dia seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai di Baitul Ma'mur, Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, saya tugas saya sampai di sini saja wahai Rasulullah. Setelah ini engkau datang akan berjumpa dengan Allah dengan sendirinya dan tidak ada satupun makhluk Allah yang mampu. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah, kemudian diwajibkan di situ salat 50 kali. Kemudian turun. Setelah turun berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Wahai Muhammad, apa yang diberikan oleh Allah kepadamu?" "Aku diwajibkan oleh Allah, umatku diwajibkan oleh Allah salat 50 kali. Apa kata Nabi Musa? "Kau harus minta keringanan kepada Allah, tidak mungkin umatmu mampu melakukan salat 50 kali. Umatmu lemah, umatmu kecil, umatku saja yang besar ini tidak mampu, bagaimana dengan umatmu? Umatku yang kuat ini tidak mampu melakukan sholat 50 kali. Bagaimana dengan umatmu? Ketahuilah, kalau umat-umat terdahulu, Bu, Pak, umat Nabi Dawud, umat Nabi Hud, umat Nabi Musa itu kurang lebih 40 dirok. 40 dirok itu berapa, Bu? 20 meter. Ayo coba. Bisa dibayangkan enggak? Jadi kalau umat-umat terdahulu berapa meter? Panjangnya 20 meter. Ayo coba, panjangnya 20 meter. Nah ini, 20 meter panjangnya. Kalau rumah berapa meter kalau punya rumah? Kalau punya rumah paling kecil berarti rumahnya berarti berapa? 30 meter. Pintunya berapa meter itu? Lebarnya berapa? Panjangnya berapa? Nah ini, kalau orangnya saja 20 meter berarti pintunya 25 meter. Itu umat-umat terdahulu. Sama perempuannya juga sama seperti itu. Perempuannya juga sama antara 20 meter antara 25 meter. Umat laki-lakinya juga sama antara 20 meter antara 25 meter. Panjang, kuat-kuat. Kalau umat Muhammad berapa meter, Bu? Ada 2 meter? 2 meter kurang. Ayo coba antara 2 meter dengan 20 meter. Jauh. 10 orang. Berapa? 25 orang. 25 orang umat Muhammad lawan 1 orang umat Nabi Musa, umat Nabi Hud. Apa kata Musa? Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, kamu harus minta keringanan kepada Allah. Umatmu tidak akan mampu, wahai Muhammad. Umatku saja yang besar, yang tinggi, yang kuat. Itu saja tidak mampu, bagaimana dengan umatmu? Makanya Nabi Muhammad datang kepada Allah. Lalu berkata, ya Allah, berikan keringanan kepada kami, ya Allah. Kepada umatku, ya Allah. Diberi keringanan berapa? 5. Menjadi 45. Turun. Berjumpa dengan Nabi Musa. Lalu berkata Musa, ya Muhammad, berapa keringanan yang diberikan oleh Allah? Dijawab sama Nabi Muhammad, Allah hanya memberi keringanan 5 saja. Tinggal 45. Minta lagi. Tapi di sini ada tujuan Nabi Musa. Sebab di saat Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, berdialog dengan Allah, di sini setelah turun dan berjumpa dengan Nabi Muhammad, ada sesuatu yang lain. Ini ada sesuatu yang lain di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Musa itu berharap agar menjadi bagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya senang. Ketemu Nabi Muhammad senang. Ini setelah berjumpa dengan Allah ada sesuatu yang lain. Ingin mendapatkan keberkahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa? Makanya Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, minta lagi kepada Allah keringanan. Minta lagi, diringankan lagi menjadi 40. Nabi Musa senang melihat Nabi Muhammad. Ini ada perubahan lagi di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya apa? Supaya Nabi Musa ini lama untuk bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara seperti itu. Dengan cara seperti itu. Nabi Musa ingin melihat Allah tidak mampu. Ingin berjumpa dengan Allah tidak mampu. Akan tetapi Nabi Muhammad bisa. Makanya ingin melihat orang yang sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau saya tidak bisa berjumpa dengan Allah secara langsung, kalau begitu saya akan berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi surut naik lagi, turun lagi, diturunkan menjadi berapa? Menjadi 35. Naik lagi, turun lagi sampai menjadi 5 salat. Tapi di situ saya katakan Nabi Musa ada tujuan, yaitu apa? Ingin mendapatkan keberkahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab di saat melihat wajah Nabi Muhammad ada sesuatu yang lain setelah Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja nabi saja rindu dengan Nabi Muhammad. Seorang Nabi Musa saja rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ingin melihat wajah Nabi Muhammad yang sangat lama. Nabi Musa, bagaimana dengan kita umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Ini sesuatu yang aneh, Isra Mi'raj. Makanya apa? Linuriyahu min ayatina. Kata Allah, akan aku beritahukan tentang tanda-tanda kebesaranku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanda-tanda kebesaran Allah itu saya katakan secara logika tidak masuk akal, tapi menurut Allah itu sesuatu yang mudah, yang gampang menurut Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Allah mewajibkan salat kepada kita hanya 5 kali saja, kenapa kita meninggalkannya? Maka hikmah yang bisa kita ambil pada malam hari ini, bagaimana dengan sholat kita, bagaimana dengan sholat anak kita, bagaimana dengan sholat suami kita, bagaimana dengan sholat istri kita, apakah kita perhatian sholat mereka sebagaimana kita perhatian atas kesehatan mereka. Bu, pak, kalau anak sakit dibawa ke rumah sakit gak? Bu, kalau anaknya sakit dibawa ke rumah sakit gak? Dibawa gak? Kalau anaknya gak sholat subuh dibawa ke rumah sakit? Hah? Itu perlu diobati itu. Jadi kalau anak kita sakit, kita bawa ke rumah sakit. Kalau anak kita enggak sholat subuh, seharusnya diobati. Apa obatnya? Dididik. Dibawa ke pondok pesantren. Diajari yang benar. Tapi apa yang terjadi? Kalau anak kita enggak sholat subuh, biasa-biasa aja kita. Kayak sesuatu yang normal, enggak. Kayak biasa begitu saja. Coba kalau anak kita sakit, tidak punya uang, hutang enggak? Hutang enggak? Hutang, sampai hutang-hutang. Datang ke tetangga, datang ke sana ke sini. Tapi coba kalau anak kita tidak meninggal, kalau meninggalkan sholat, kita tidak perhatian masalah itu. Biasa begitu saja. Padahal apa? Padahal urusan agama lebih penting. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat kita. Majlis diadakan di mana-mana. Tak lain adalah untuk mengajak kita agar berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau rumah kita ada keberkahan. Kalau rumah tangga kita ada keberkahan. Jangan meninggalkan sholat. Kalau kerja di waktu duhur. Mau masuk asar, sholat dulu. Masuk asar, sholat dulu, teruskan. Maghrib, berhenti dulu. Nah gitu loh. Itu akan ada keberkahan. Tapi kalau waktu duhur, kerja terus, sampai asar, sampai maghrib. Meninggalkan sholat, yakinkan apa yang kau dapatkan tidak ada keberkahan. Kalau punya anak yang gak sholat itu. Coba. Bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh? Kita beri makan dengan apa? Dengan meninggalkan sholat tidak mungkin. Makanya para DKM kalau bangun masjid, para kiai kalau bangun pondok pesantren, kalau pekerjanya nggak sholat keluarkan saja. Bagaimana pondok ada berkah? Bagaimana masjid ada keberkahan? Yang kerja nggak sholat, yang kerja nggak puasa. Ini masjid. Akan ditempati untuk beribadah kepada Allah. Pekerjanya enggak sholat. Pekerjanya enggak puas. Enggak ada keberkahan. Masjid itu enggak ada keberkahan. Pondok pesantren enggak ada keberkahan. Kalau umpamanya kita bangun rumah. Pekerjanya enggak sholat. Mendingan kita cari yang lain. Kita enggak gratis kok. Bayar kok. Banyak tukang kok. Ini. Harus kita ajarkan. Disitulah makna keberkahan. Makanya apa? Makanya rumah kita akan diberkahi kalau penghuninya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kisah Isra Mi'raj mengingatkan kita dengan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ kemudian Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad tentang orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disiksa karena zina. Karena melakukan zina di dunia. Ada yang disiksa karena menggunting mulutnya dipotong dengan apa? Dengan gunting dari api neraka. Kenapa? Karena di dunia dia sering menggunting. Ada yang apa? Ada yang di kepalanya dipukul-pukul dengan api neraka. Kemudian ada yang kemaluannya digunting. Ada siksa-siksa yang lainnya. Yang menyakitkan itu semuanya gambaran tentang ahli neraka. Kenapa? Karena mereka di dunia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka makna ini harus kita hadirkan. Jadi, pendidikan anak sangat penting. Pendidikan anak sangat penting. Jangan hanya kita memikirkan dunia saja, tapi kita tidak pernah memikirkan pendidikan agama anak kita. Maka negara ini akan maju. Negara ini akan tentrem antara dunia dan agama seimbang. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat seimbang. Maka negara ini akan tentrem. Satu desa akan tentrem. Satu rumah tangga akan tentrem. Kalau ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi intinya kisah Isra Mi'raj itu mengingatkan kita tentang kejadian-kejadian penting. Tentang makhluk-makhluk Allah. Tentang hamba-hamba Allah. Tentang kehidupan manusia yang di dunia ini. Baik orang-orang, baik ahli surga. Baik ahli neraka. Supaya apa? Supaya kita ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya katakan kembali bahwa hati yang bersih akan mengeluarkan sesuatu yang indah, sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kedegilan di dalam hati kita ini. Kemudian apa? Dibersihkan oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala dan kita dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang ikhlas. Dari mana ikhlas itu? Dari hati yang bersih. Dari mana orang itu bisa berbuat baik? Dari hati yang bersih. Tidak mungkin hati yang kotor bisa menjadikan orang itu berbuat kebaikan, bisa menjadikan orang itu ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini termasuk umat Muhammad yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Kemudian di dalam hati kita ada kerinduan, ada rasa rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ada pertanyaan, kan persilakan. Karena majelis kita setiap bulan itu ada pertanyaan. Maka mungkin ada pertanyaan kami persilakan. Kepada para jemaah yang ingin bertanya, satu jemaah dari jemaah laki-laki dan satu jemaah dari jemaah perempuan dengan satu orang masing-masing satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Kiai, masalah tadi langit itu yang tujuh itu sap-sapan apa gimana itu? Apanya? Langit yang tujuh itu berarti sap-sapan apa gimana itu? Apa dimensi itu? Ya, terima kasih. Sudah ya? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, tapi di luar tema. Apa yang dimaksud thariqah tijani? Dan sebutkan manfaatnya. Ya, terima kasih. Thariqah tijani. Ya, terima kasih. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah langit. Jadi yang kita lihat ini masih belum langit pertama, masih belum yang kita lihat ini. Maka sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata itu bukan berarti tidak ada. Satu, sesuatu yang tidak masuk akal itu bukan berarti tidak ada. Tapi ketahuilah, yang namanya agama Islam adalah agama yang tunduk. Al-Islam wal khudu tunduk. Percaya dengan sesuatu yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ada gambaran, ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Yang tahu itu adalah Allah, yang tahu itu adalah la ya'lamul ghaiba illallah warrasikhuna yaquluna amanna bi. Sesuatu yang ghaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di saat Nabi Muhammad berbicara tentang surga, apakah seperti surga? Tidak seperti itu. Itu hanya gambaran saja, gambaran tentang surga. Hakikatnya yang tahu adalah Allah. Nabi Muhammad tahu karena Nabi Muhammad pernah diajak keliling masuk surga. Begitu juga, lihat langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh, sampai ke Baitul Ma'mur, Alamul Mulki wal Malakut, sampai ke atasnya ini. Ini. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya apa? Intinya sesuatu yang tidak masuk akal bukan berarti itu tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Innallahu ala kulli syai'in qadir. Di saat kita berbicara tentang manusia saja, bagaimana Allah menciptakan manusia seperti ini? Ayo coba, di dalam jasad manusia itu ada keajaiban-keajaiban itu. Manusia tidak akan bisa, tidak, secara logika enggak masuk akal itu. Kok bisa makhluk Allah seperti ini, manusia ini? Di dalam jasadnya ada beberapa bentuk ini. Tidak masuk akal itu. Tapi itu sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Jadi bentuknya bagaimana? Yang tahu adalah Allah. Jadi kalau Nabi Muhammad berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, bukan hakikatnya neraka seperti itu, bukan. Itu hanya gambaran saja, gambaran tentang neraka, gambaran tentang surga. Nah ini deh, gambaran tentang urusan-urusan gaib, tapi hakikatnya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lamu bissawab. Kemudian masalah tarekat Tijaniyah. Jadi intinya tarekat itu sama. Tarekat itu adalah sama. Apa itu tarekat? Ada syariat, ada tarekat. Ada hakikat. Syariat itu kalau kita gambarkan, kalau guru-guru kami menggambarkan seperti orang melakukan sholat. Sholat itu adalah syariat, harus dijalankan. Sesuai dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, itu adalah syariat. Torekot, bagaimana seorang hamba ini melakukan sholat dengan khusyuk. Maka itu namanya torekot. Sehingga apa? Tugas daripada guru mursyid, pimpinan torekot, mengajari, mendidik murid, mendidik santrinya, mendidik pengikutnya ini, apa? Agar di saat melakukan sholat ini bisa khusyuk. Nah, namanya cara pendidikan yang dilakukan oleh guru mursyid, pendidikan yang dilakukan oleh guru tarekat, ini namanya tarekat. Sampai pada hakikat, sampai mengetahui Allah dengan apa? Dengan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini, yang ada di muka bumi ini. Jadi tarekat adalah jalan untuk sampai pada hakikat, yaitu apa? Yaitu di situ mengetahui Allah melalui ciptaan-ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Sampai pada khusyuk, tujuan. Khusyuk, salat tujuannya khusyuk. Beribadah ikhlas. Bagaimana supaya murid ini, supaya kita ini sholat supaya ikhlas karena Allah. Maka di sini ada guru mursyid. Guru mursyid ini yang didik. Yang didik, diarahkan. Kalau sholat, kalau kamu sholat harus ikhlas. Kalau berbuat kebaikan harus ikhlas. Caranya seperti ini, tinggalkan riya, ini kurang bagus, ini kurang bagus. Akhirnya apa? Akhirnya dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Cara yang diajarkan oleh guru ini namanya tariqah. Sampai pada hakikat itu ikhlas di situ. Sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi saya katakan bahwa tarekat itu sama. Sama supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya berbeda-beda. Ada tarekat Tijaniyah, ada tarekat Syadziliyah, ada tarekat apa? Qadiriyah, ada tarekat Naqsabandiyah. Sanadnya sama, yaitu sambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang sebelum zamannya Imam Hasan Basri, sebelum zamannya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, sanad tarekat ini putus. Tidak ada yang menemukan sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sanad tarekat itu datang sampai kepada Imam Hasan Basri. Sementara ahlul hadis mengatakan Imam Hasan Basri ini tidak pernah berjumpa dengan Imam Ali. Padahal riwayat tarekat dari Imam Ali dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ahlul hadis mempermasalahkan tidak ada pertemuan antara Hasan Basri dengan Sayyidina Ali. Berarti sanad tarekat itu putus. Akan tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Musyarrah dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah, beliau mengatakan bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menemukan sanad pertemuan antara Sayyidina Hasan Basri dengan Imam Ali radhiyallahu an. Kalau begitu sanad tarekat sambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diajarkan oleh Nabi Muhammad di situ melalui apa? Melalui Sayyidina Ali. Kemudian ke Sayyidina Hasan Basri sampai kepada guru-guru guru-guru torekot, ada torekot Tijaniyah, ada torekot Syadiliyah, ada torekot Qadariyah, ada torekot Naqsyabandiyah. Tapi tujuannya sama, yaitu bagaimana kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kalau kita ini ingin menjadi orang baik, harus pakai guru, kan seperti itu. Ada yang mendidik, yang mengarahkan. Makanya syarat daripada guru torekot ayyakuna mutabakhiran fi ulumi syariah. Syarat daripada guru torekot itu yaitu lautan di dalam urusan ilmu agama. Lautan di dalam urusan syariat. Alim di dalam ilmu fikih. Itu syarat daripada guru torekot. Kemudian yang kedua ayyakuna. Dia harus tahu keadaan murid. Makanya guru torekot al-arif billah tahu Allah melalui ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu keadaan murid. Ini syarat daripada guru torekot. Jadi kalau ini murid ini kesalahannya di sini, harus diperbaiki. Oh, murid ini kalau beribadah ini tidak ikhlas, maka tugas guru torekot memperbaiki murid agar apa? Agar bisa beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dari sini. Jadi sekarang cari guru torekot sulit, gak gampang. Kalau kita bicara tentang syarat-syarat guru torekot yang telah dijelaskan oleh para ulama, sulit sekali. Sulit sekali. Ayyakuna aliman, alim, faham tentang ilmu syariat. Mutabakhiron, bukan faham saja, lautan di dalam ilmu syariat. Kemudian yang kedua, tahu keadaan murid. Oh, murid ini penyakitkan di sini, harus diobati seperti dokter. Bagaimana dokter bisa memberikan obat kepada yang sakit kalau dia tidak tahu sakitnya? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Dokter pasti tanya, sakit apa? Oh, saya sakit kepala. Sakit apa? Sakit perut. Baru dicek ke laboratorium. Dicek, oh ya kamu sakit perut, ini sakitnya seperti ini. Tahu. Guru torekot harus tahu seperti itu. Ini murid saya ini apa masalahnya? Kok tidak bisa sampai kepada Allah? Oh, masalahnya dia ini sering meninggalkan sholat. Maka di situ dididik, kamu jangan ninggalin sholat. Jadi guru harus tahu masalah murid, harus tahu seperti dokter di saat mengobati yang sakit, harus tahu penyakit yang sakit baru diobati. Tidak mungkin orang sakit kepala dikasih obat sakit perut. Mungkin? Mungkin enggak, Bu? Mungkin enggak? Gak mungkin ada orang sakit perut dikasih sakit kepala obatnya. Mungkin? Gak mungkin. Guru torekot harus paham masalah itu. Makanya sekarang sulit sekali untuk mencari guru torekot sesuai apa yang telah diterangkan oleh para ulama. Makanya kalau kita tidak menemukan guru torekot, apa kata guru-guru kita? Yaitu banyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak menyambungkan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Kalau hati kita sambung dengan Nabi Muhammad, maka Allah akan mengarahkan kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka Nabi Muhammad akan menuntun kita. Ini cara untuk zaman akhir ini. Banyak membaca solawat. Banyak sambung dengan Nabi Muhammad seperti acara-acara yang seperti ini, tak lain adalah untuk menyambungkan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon nanti setelah acara ini ada makan sedikit makanan berkah. Jadi kami mohon jangan bubar dulu. Makan, ada makanan berkah. Memang tidak seenak bapak-bapak makan di rumah. Tapi ini berkah. Ingat kenapa? Karena di majelis yang mulia. Majelis yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah ada keberkahan. Makanya para ulama-ulama dahulu itu kalau hadir di majelis taklim ada makanan. Bukan kok berarti mereka mencari makanan. Bukan. Disitu makanan berkah. Kenapa? Karena di sini dihadiri oleh orang banyak. Saya yakin dan siyakin-yakinnya di situ ada hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Di situ hamba Allah termasuk kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan bubar dulu. ada makanan berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hati kita dibuka oleh Allah sehingga apa? Mudah untuk bisa sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mencintai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Cukup. Cukup, Ustaz. Kepada panitia untuk membagikan nasi berkahnya yang mulia di masjid. Apa? Sekarang untuk panitia untuk mengambil nasi barokahnya di masjid untuk membagikannya ke para jemaah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan bubar dulu, dibagikan panitia makanan berkah ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sayyidina nabi Sidunan Nabi